Kacang merah, Pak. Kacang merah. Kedelai sih oke lah. Kacang hijau oke lah. Tapi jangan sering-sering. Lebih bagus kacang almond. Almond, walnut, pistachio, hazelnut. Langsung komen dia. Mahal lah. Baik, banyak yang tidak tahu hadis ini. Jadi Nabi pernah bilang gini, sedekah yang paling baik itu sedekah kepada keluarga. Hadisnya begitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa ternyata sedekah yang tidak kalah baiknya adalah sedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda hidup sehat, Anda beli makanan-makanan yang sebelah mungkin agak sedikit tinggi harganya tadi, dan Anda niatkan sebagai bentuk sedekah ke diri Anda, itu pahala. Pahala lu, serius. Daripada makan yang gak jelas-jelas, lebih baik gak usah makan sekalian. Makanya kemarin ada mahasiswa tanya ke saya, pas kajian di mana gitu kan, dokter, saya kan mahasiswa dengan low budget. Saya bilang, oh iya, itu bagaimana cara hidup sehat supaya tetap bisa sehat. Saya katakan, oh gampang sekali, Islamic healthy lifestyle itu sangat low budget. Itu caranya gimana? Puasa. Banyakin aja puasa. Lagi hari berbukanya, cari masjid yang ngasih iftar. Atau cari gitu kan, restoran-restoran gitu kan, yang menyediakan buka puasa gratis gitu kan. Siapa tahu kan low budget. Ya, healthy lifestyle dalam Islam itu sangat low budget, sangat low budget. Serius. Caranya gimana? Lebih banyak kita lebih jarang makan daripada makannya. Gitu loh. Dan cara ini kalau Bapak Ibu benar-benar praktekkan, itu efeknya luar biasa. Maka sebenarnya kalau nanti sudah ngerti polanya, nanti Bapak Ibu sekalian makan itu sehari itu cuma sekali udah cukup. Makan sekali sehari cukup. Pagi gak usah makan. Makannya apa? Buah sayur sedikit, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah setengah tiga. Tanya jawab. Minum rendaman air safron bolehkah? Boleh, asal cukup uangnya. Karena 1 gramnya 200-300 ribu safron itu. Banyak teman yang nyuruh saya bikin postingan tentang safron. Bukan saya gak mau. Segramnya 200, 1 kilogram safron itu 11 ribu US. 130 juta. Mendingan beli kunyit kalau saya. Kunyit udah turah-turah mungkin bahasa Jawa gitu loh. Gitu loh. Dan itu sudah tidak kalah pentingnya, tidak kalah manfaatnya juga. Jadi bagus kalau ada, enggak apa-apa, silakan minum. Kalau Anda bisa beli silakan. Saya tidak melarang, tapi kalau sering-sering juga sayang duitnya kalau saya sih. Mendingan yang apa namanya, yang gampang didapat, dan itu juga bukan produk Indonesia. Indonesia enggak punya saffron. Saffron bagus buat Parkinson, buat otak, buat jantung bagus. Ya cukup 3 lembar dia di dalam air, dia bikin kuning atau merah, bagus diminum. Ya. Penelitiannya ada. Ya. Jadi kalau mau jualan saffron silakan aja. Ya. Tapi ya tadi saya katakan, memang harganya mahal. Karena bayangkan dia ngambil putiknya pohon, putiknya bunga gitu kan, ribet gitu. Dia putiknya bunga itu yang dia ambil gitu ya. Bagus ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Sekarang mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bagus sehat semua. Dan semoga dengan kesehatan ini kita lebih taat, lebih banyak ibadahnya kepada Allah ya. Kalau sudah mulai infus water, minum jus tempe atau makan buah, makan sayur segala macam, jangan lupa ibadahnya juga ditingkatkan. Ya, ibadah juga ditingkatkan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini, apa yang saya share ini, dia minimal bisa berkontribusi untuk mengurangi orang-orang sakit di negeri ini. Ya, ketika kenapa saya katakan gini, sekarang kondisi pengobatan kita zaman sekarang ya, mungkin teman-teman dokter udah paham, kayak nabur garam di laut. Orang yang sakit makin bertambah tiap hari, dokternya pun gak cukup, rumah sakit gak cukup, akhirnya ngantri BPJS dari jam tengah malam gitu untuk berobat. Padahal itu kita bisa cegah dengan cara apa? Benerin isi piring, betul gak? Hulunya kita gak pegang, hulunya kita gak kendalikan, hulunya kita tidak edukasi, sehingga apa? Orang-orang akhirnya sibuk dengan makanan, sibuk dengan obat-obatan, tapi makanan gak dibenerin gitu. Ya, maka kita mudah-mudahan ini sedikit ikhtiar kita, mudah-mudahan bisa membantu Indonesia ya, membantu umat Islam secara khusus gitu kan, supaya jadi umat yang lebih baik lagi ibadahnya. Nanti mudah-mudahan dengan ibadah yang baik, makanan yang halal, makanan yang thayyib, ya doanya mustajab ya, sehingga nanti Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan, dan siapa tahu ini bisa mengurangi beban-beban utang negara ini kan. Kalau orang enggak makan nasi kan lama-lama kita kurang makan nasi. Siapa tahu kan.